Nah, ada beberapa ikhwan bertanya tentang hukum membuat yayasan. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, pembahasan ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya dan sudah ada tulisan yang menjelaskan tentang hukum yayasan ini. Tentunya kita mengetahui bahwa kita hidup di negeri kita berbeda dengan hidup kita di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Berbeda kehidupan kita dengan zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam dan zaman-zaman terdahulu yang tidak begitu banyak berbagai hal-hal yang sifatnya birokrasi yang hubungannya dengan pemerintahan. Nah, adapun kita hidup sekarang, wah semuanya serba sekian banyak persyaratan-persyaratan. Mau keluar negeri ada persyaratannya, iya kan? Kalau dahulu mungkin mereka tidak mengenal namanya paspor itu, tidak mengenal yang namanya visa, tidak mengenal berbagai macam hal yang dahulu tidak ada, sekarang ini muncul di zaman kita sekarang ini. Sehingga hal-hal yang sifatnya mustajaddatud dahr, hal-hal yang sifatnya kontemporer ini, ya, inilah yang kemudian para ulama membahas setiap ada permasalahan, kemudian mereka membahas hal-hal yang sifatnya nawazil ini, yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengembalikan segala perkara tersebut kembali kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui, tidak berilmu tentangnya. Apabila para ulama di zaman tersebut terjadi perselisihan, maka lihat mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, yang lebih mendekati dalil. Nah, dalam hal menyikapi hal-hal yang sifatnya baru ini, tentu membutuhkan jawaban dari para ulama. Termasuk diantaranya membuat yayasan atau jam'iyah. Membuat yayasan atau jam'iyah. Ma'asyar ikhwa rahimakumullah, tidak sedikit dari mereka yang salah faham. Tidak sedikit dari mereka yang salah faham mengapa ada jam'iyah atau mengapa dibuat yayasan. Khususnya yayasan-yayasan yang sekarang ini berkembang di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga sebagian mereka menyikapi dengan sikap yang ekstrim, berlebih-lebihan. Menganggap setiap yang namanya muassasah, setiap yang namanya jam'iyah atau disebut yayasan, maka itu hizbiyah. Ya, dalam artian, hizbiyah itu meletakkan loyalitasnya di atas yayasan tersebut. Siapa yang bersama dengan yayasan itu maka dialah yang benar. Siapa yang tidak bersama dengan yayasan itu maka dia sesat, menyimpang dan seterusnya. Menyangka bahwa setiap ada yayasan dibuat mesti seperti itu keadaannya. Dan ini kesalahan yang fatal. Dan kekeliruan dalam pemahaman. Dan kebodohan dalam melihat hakikat dan kenyataan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perlu kita mengetahui bahwa berbeda antara satu kondisi satu negara dengan negara yang lain. Kalau di negeri Yaman, ya, kita sedikit berbicara tentang kondisi Yaman, karena memang keadaannya sebahagian mereka yang mengingkari adanya yayasan itu yang dibuat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian mereka yang belajar di Yaman menganggap bahwa itu hizbiyah. Di Yaman itu memang kondisinya berbeda. Nah, di sebahagian daerah yang berkuasa itu adalah kabilah, kabail. Nah, kabilah-kabilah ini yang berkuasa. Sehingga kondisi itu yang kadang-kadang menyebabkan terjadi hal-hal yang sifatnya ruwet. Nah, bahkan kalau pemerintah macam-macam, maka berhadapan dengan kabilah. Nah, berhadapan dengan kabilah pada saat itu. Dan sedemikian banyak kejadian yang terjadi. Semenjak saya pun di sana, itu sudah sedemikian banyak kejadian. Satu orang dari kabilah itu saja yang ditangkap oleh pemerintah atau bermasalah, maka yang lainnya pada ikut semua. Nah, terjadi lagi peperangan. Nah, bahkan ketika itu di bulan Ramadan, satu ditembak dari kabilah itu karena dia membawa senjata ke kota. Sementara dia tidak punya surat-surat untuk membawa senjata ke kota itu. Nah, tapi dia nekat bawa senjata. Akhirnya diancam. Kalau enggak, tembak. Dia tetap masuk dengan senjatanya. Akhirnya ditembak. Bulan puasa, Ramadan. Nah, belum ada pembalasan dari kabilah. Mereka menunggu buka puasa. Ya. Mereka menunggu buka puasa. Berbuka puasa, buka puasanya dengan peluru. Nah, diserang markas tentara itu. Besok malam tidak berhenti. Markas yang terbesar diserang. Ya, di daerah Ma'rib. Nah, waktu itu saya ada di rumah sakit, menemani orang yang sedang sakit. Alhamdulillah pelurunya enggak ada yang nyasar. Nah, seperti itu keadaannya. Senjata di sana sini bertebaran. Nah, jadi kabilah itu berkuasa di sebagian daerah. Kadang-kadang seenaknya. Nah, bermasalah sedikit, cegat-cegat orang di jalan. Kalau diketahui ada dari kabilah fulan, tangkap. Nah, seperti itu keadaannya. Ya, saya tidak ingin menakut-nakuti antum, tapi ingin menjelaskan bahwa ya kadang-kadang seperti ini. Bukan berarti seluruh daerah Yaman itu menyeramkan, tidak. Nah, tapi kadang-kadang ada muncul hal-hal yang seperti ini. Termasuk di antara dalam hal ya ketika seorang membuat sesuatu, misalnya bikin ma'had. Nah, itu di sebagian daerah tidak memerlukan hal-hal yang sifatnya resmi. Nah, seperti di Ma'ad Syekh Muqbil rahimahullah, ya, di Dammaj, ya, kabilah melindungi. Nah, sampai sekarang pemerintah pun tidak ada yang berani masuk untuk menangkap orang-orang tidak resmi di situ. Masyaallah rahimakumullah. Ya. Ada yang tidak punya iqamah. Ya, ada yang entah paspornya sudah kemana. Sudah sekian tahun mati. Ya, tapi enggak ada. Selama dia tinggal di dalam, enggak jadi masalah. Ya, pulang tinggal bayar denda, sudah pulang kembali ke negaranya. Nah. Enggak perlu ada yayasan. Enggak perlu. Nah. Di Arab Saudi demikian pula. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala ketika beliau ditanya tentang pembuatan yayasan di negeri itu, kata beliau, adapun di negeri ini enggak perlu ada yayasan. Enggak perlu ada jam'iyah atau yang semisalnya. Ya. Karena daulah semua yang mengatur seluruhnya. Semuanya diatur oleh pemerintah. Orang mau mendirikan ma'had enggak boleh kecuali dengan pengaturan dari pemerintah. Sampai dalam permasalahan yang mengajar itu harus diatur oleh pemerintah. Khatib, ya, khatib-khatib Jumat, semuanya diatur oleh pemerintah. Pemerintah berhak untuk mengatakan si fulan enggak boleh ngisi. Si fulan silakan diperbolehkan. Nah, itu Arab Saudi. Sehingga sudah diatur oleh pemerintah, enggak perlu lagi ada hal-hal yang sifatnya buat yayasan untuk bikin mahad dan seterusnya. Tapi di negara lain, termasuk di antara negara kita, mau bikin mahad tanpa yayasan? Mungkin enggak? Nah, dengan sekian hal-hal yang sifatnya rinci. Nah, satu hal yang mustahil. Mau dikatakan mustahil. Ya. Mungkin bisa. Tapi pertanyaan apakah bisa bertahan lebih lama? Ketika ada masyarakat yang curiga, pertama kali yang dilihat adalah, ini sah enggak ini? Ini perkumpulan ini sah enggak? Mana surat-suratnya? Iya kan? Nah, mana surat-suratnya? Masyarakat sudah resah ini. Jangan-jangan kalian kelompok sesat. Dari mana kalian muncul? Nah, mana surat-suratnya? Ketika dilihat suratnya, ini sah. Oh ya, enggak jadi masalah kalau gitu. Nah, enggak jadi masalah. Sebagaimana dialami oleh sebagian. Nah, kadang-kadang terjadi bentrokan. Butuh ada hal-hal yang sifatnya resmi. Dan itu terjadi sebagian daerah. Ketika diperlihatkan oleh pemerintah bahwa ini alhamdulillah semuanya sah. Pendirian ma'hadnya sah dan seterusnya. Alhamdulillah. pemerintah yang memelihara, pemerintah yang menjaga. Nah, sekedar untuk menjalankan aktivitas dakwah, itu saja. Selama dibangun di atas asas ini, tujuannya adalah tujuan dakwah, tujuannya adalah menyebarkan ilmu dan semisalnya, maka tidak ada alasan untuk mengingkari, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. La majala li'ingkariha. Tidak ada alasan untuk mengingkari. Ya, apalagi mengatakan hizbiyah. Hizbiyah itu kalau kemudian seorang menjadikan ada satu sat atau menjadikan ada satu figur, lalu kemudian seorang menyikapi al-wala wal-bara di atas figur itu atau di atas yayasan itu. Siapa yang bersamanya maka dia, kita loyal kepadanya. Siapa yang tidak bersama maka kita berlepas diri kepadanya. Itu namanya hizbiyah. Nah, seperti Ihya Uttrath, yayasan Ihya Uttrath yang dibangun di atas hizbiyah, hizbiyahnya Abdul Rahman Abdul Khalik. Seperti pula Jamiatul Hikmah, Jamiatul Ihsan yang ada di Yaman. Demikian pula hizbiyah-hizbiyah yang lainnya. Nah, kalau hanya sekedar menjalankan dakwah, tidak ada masalah. Nah, ada yang mengatakan, ya tapi kan yayasan itu dijadikan sebagai sarana untuk meminta-minta, ngemis. Ya subhanallah, ma'asyarakat rahimakumullah. Antum cari di pondok ini mana ada kotak amal? Hah? Mana ada kotak sunduk itu? Cari. Ya. Kapan kita pernah membahas di malam hari? Ya, kemudian minta, ayo bagi-bagi siapa yang punya duit. Nah, kecuali kalau memang ada orang-orang yang mereka butuh untuk dibantu, ya tinggal disampaikan bahwa si fulan butuh bantuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang-orang fakir, ada orang-orang miskin, maka beliau menganjurkan pada para sahabat agar mereka membantu orang-orang tersebut. Ini dianjurkan yang seperti ini. Nah, tapi kalau ngemis-ngemis, minta-minta, alhamdulillah. Ya, bersih dari hal-hal yang seperti itu. Iya, tapi kan yayasan itu ada pemilihannya, pemilu, intikhobat. Nah, dari mana lagi ini? Nah, jangan disamakan dengan yayasan hizbiyah. Nah, ada orang tidak punya yayasan, hidup sendiri. Ya, dengan keluarganya. Paling jago dalam urusan minta-meminta. Ahli dalam ngemis. Tanpa yayasan. Jadi jangan hubungkan dengan yayasan, kemudian seorang itu ngemis. Orang hidup sendiri dengan keluarganya saja. Jadi orang yang paling ahli dalam mengemis. Jagoan. Ya. Dan itu kita ketahui. Orang seperti itu. Dia yang mengingkari yayasan, dia orang paling ahli dalam meminta-minta. Dalam mengemis. Mutafannin. Bahasa Arabnya mutafannin. Orang yang punya keahlian untuk meminta-minta itu. Dengan berbagai macam cara. Masyarakat ikhwah rahimahumullah. Para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, bahkan ulama'ul Yaman. Ya, ulama'ul Yaman. Mereka semua tidak menyikapi yayasan itu dengan satu sikap, akan tetapi ada syarat-syaratnya. Selama bersih dari hizbiyah dan tidak ada pelanggaran syariat, maka tidak ada alasan untuk mengingkari pendirian yayasan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Na'am.